warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junubihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwati fillah rahimakumullah. Jamaah yang berbahagia, salat tarawih merupakan salat yang sangat tinggi pahalanya, besar karunianya, dan juga penting posisinya. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang melakukan sholat tarawih ini adalah diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menjalankan ibadah di malam hari bulan Ramadan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Nah, lebih jauh tentang bagaimana, apa, dan seperti apa sholat tarawih itu, kita akan bahas insya Allah dalam beberapa menit ke depan ini. Saya akan mulai tarawih ini dari pengertiannya secara bahasa dan secara istilah. Para ulama ahli bahasa mengatakan bahwa tarawih itu adalah bentuk jamak dari bentuk tunggalnya, yaitu tarwihah. Dan tarwihah ini secara bahasa artinya adalah istirahat. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat yang banyak istirahatnya. Tetapi secara istilah dalam ilmu fikih, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab bahwa yang dimaksud dengan tarawih itu adalah qiyamu syahri ramadhana, melakukan sholat sunnah yang hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan namanya bukan tarawih. Yang disebut tarawih hanyalah yang memang di dalam Ramadan, masna dua rakaat. Al-ikhtilafin bainal fuqaha'i, yang mana ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha fi adadi raka'atiha, dalam menetapkan jumlah rakaatnya, wa fi ghairi dzalika minal masail, dan juga dalam beberapa hal yang terkait dengan detail atau rincian dari sholat tarawih itu. Tapi yang menjadi inti adalah bahwa itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari bulan Ramadan dan bukan di luar bulan Ramadan. Itu yang pertama terkait dengan masalah pengertian. Adapun yang kedua, kita bicara tentang bagaimana pensyariatannya. Pensyariatan sholat tarawih ini mengalami dua fase. Fase pertama yaitu fase yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fase yang kedua adalah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Rasulullah, tarawih itu disyariatkan bersamaan dengan pensyariatan puasa Ramadan. Jadi pada bulan Syaban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masuk bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabat untuk pertama kalinya melaksanakan puasa Ramadan. Itu kejadiannya pada tahun kedua sejak Nabi hijrah ke Madinah. Artinya selama 13 tahun di Mekah belum ada puasa Ramadan, dan otomatis juga belum ada yang namanya sholat tarawih. Setelah hijrah, tahun kedua turunlah ayat itu, barulah kemudian Rasulullah menjalankan puasa bulan Ramadan. otomatis juga malam harinya itu Rasulullah melaksanakan sholat tarawih. Cuma yang jadi masalah, Rasulullah baru 3 hari menjalankannya, kemudian menghentikan sholat tarawih itu. Jadi di masa Rasulullah pernah disyariatkan lalu ditinggalkan. Ditinggalkannya sholat tarawih itu tentu ada sebab-sebabnya yang nanti akan saya bacakan hadisnya. Tapi yang jelas hanya 3 hari saja sholat tarawih itu dilakukan di masa Rasulullah. Kemudian sampai Rasulullah meninggal dunia di tahun ke-10 Hijriah, tidak ada dijalankan sholat tarawih setidak-tidaknya di dalam Masjid Nabawi secara berjamaah. Dan kita tentunya tidak menemukan dalil yang sahih, apakah Rasulullah atau para sahabat mengerjakannya sendiri-sendiri di rumah atau tidak. Karena wujud yang nyata dari sholat tarawih itu sebenarnya adalah sholat berjamaah di masjid bersama-sama dengan imam rawatib. Kemudian Rasulullah wafat, digantikan pemerintahannya itu oleh khalifah Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, sholat ini pun juga tidak pernah dikerjakan lagi di Masjid Nabawi. Lalu wafatlah Abu Bakar dan digantikan oleh khalifati Rasulullah, pengganti dari penggantinya Rasulullah yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pada tahun kelima dari masa kepemimpinan Umar yang 10 tahun itulah kemudian Umar menghidupkan kembali sholat tarawih yang sudah terputus sepanjang belasan tahun itu. Karena waktu pertama kali diperintahkan itu tahun kedua Hijriah, tahun ke-10 Hijriah Rasulullah wafat, berarti itu 8 tahun. Kemudian masa kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun, berarti 10 tahun. Sampai kepada Umar itu di tengah-tengah masa kepemimpinan Umar tahun ke-5. Jadi kurang lebih tarawih itu dikerjakan hanya 3 hari oleh Rasulullah, kemudian libur selama 15 tahun, dan baru kemudian dihidupkan kembali di zaman Khalifah Umar di tahun ke-5 Hijriah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka sholat ini menjadi cukup unik dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain, karena inilah satu-satunya sholat yang pernah dikerjakan oleh Nabi tapi kemudian dihentikan, tidak dijalankan. Lalu apa yang menyebabkan Rasulullah menghentikannya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim lewat periwayatan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita begini: Shallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun. Suatu malam Rasulullah itu mengerjakan sholat sunnah sesudah sholat isya, ya, artinya sesudah isya itu beliau tidak pulang di dalam masjid di luar dari sholat yang fardu, dan banyak orang yang kemudian ikut sholat di belakang Rasulullah. Tsumma shalla minal qabilah wa katsuran nas. Malam berikutnya Rasulullah mengerjakan sholat itu lagi dan makmum atau jamaahnya tambah banyak. Tsumma ijtama'u fil lailatil tsalitsati aw arba'ah. Dan begitulah mereka berkumpul pada malam ketiga dan malam keempat. Ya. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Tapi pada malam keempat itu Rasulullah tidak keluar lagi dari rumahnya. Artinya selesai beliau sholat isya, beliau pulang dan enggak keluar lagi untuk mengerjakan sholat yang sudah dilaksanakan 3 malam berturut-turut itu. Falamma asbaha, ketika subuh, qala qad ra'aytu alladhi sana'tum. Kata Nabi, saya tahu apa yang sudah kalian lakukan tadi malam. Maksudnya semua sudah berkumpul siap untuk mengerjakan sholat tarawih bersama Nabi, ternyata Nabi tidak melaksanakannya dengan tidak keluar dari rumahnya, dan akhirnya kemudian mereka satu persatu pulang. Saya tahu apa yang sudah kalian lakukan tadi malam, yaitu gagal menjalankan sholat tarawih. Lalu disitulah kemudian Nabi mengklarifikasi apa alasannya. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Tidak ada satupun yang mencegah aku untuk keluar bertemu dengan sholat tarawih bersama kalian. Illa an khashitu an tuftara ba'daikum. Kecuali karena aku takut sholat ini diwajibkan kepada kalian. Qala dzalika fi Ramadan, disebutkan itulah kejadiannya pada bulan Ramadan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah menghentikannya karena beliau takut sholat ini diwajibkan. Oleh karena itu beliau tidak mau sholat. Ini dalam proses tasyri', dalam proses diturunkannya wahyu, diperintahkannya syariat Islam, ternyata Rasulullah SAW juga melakukan rekayasa agar jangan sampai ada hal-hal yang sekiranya memberatkan umatnya. Dan ini bukan kali yang pertama. Ya, yang pertama sudah pernah terjadi ketika beliau Mi'raj diperintahkan untuk sholat 50 waktu, lalu Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan kuat mengerjakan sehari semalam 50 waktu, mintalah keringanan. Nah, karena ini masih proses, belum penyempurnaan, masih memang dalam masa bisa berubah, Rasulullah kemudian meminta keringanan dan diringankan, diminta lagi, diringankan lagi sampai tinggal 5 waktu saja. Cuma bedanya ketika kali pertama itu Rasulullah memang ada mentornya, ada yang ngajarin, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang memberikan motivasi, dorongan, dan tentu saja semangat kepada Nabi untuk berusaha menawar perintah-perintah itu, dan berhasil dari 50 waktu hanya tinggal 5. Pengalaman dari kondisi yang seperti itu, Rasulullah kemudian ketika malam bulan Ramadan, besoknya diwajibkan puasa, beliau berhati-hati. Beliau tidak menjalankan sholat kecuali beliau yakin nanti para sahabatnya atau umatnya bisa mengerjakan sholat seperti beliau. Karena itulah maka ketika beliau melihat jamaahnya makin banyak, justru beliau menghentikan. Kenapa? Karena takut tiba-tiba Jibril turun lalu bilang, Muhammad wajib ya. Kalau sampai diwajibkan begitu, itu agak susah nolaknya. Kenapa? Karena sudah ada di bumi. Dulu waktu sholat 50 waktu gampang ditolaknya karena belum turun ke bumi syariatnya, masih di langit. Ibarat kata SK-nya belum keluar, belum distempel, belum ditandatangani, masih seperindik, baru surat perintah untuk mendidiki, belum distempel. Tapi kalau sudah turun suratnya, SK-nya di bumi, itu udah susah di otak atiknya. Oleh karena itu biar jangan sampai nanti turun SK perintah mewajibkan sholat fardu tarawih di bulan Ramadan, Nabi langsung hentikan agar jangan sampai nanti ada semacam legitimasi dari Allah untuk mewajibkannya. Di situ seni bagaimana syariat itu diturunkan dengan proses dan bukan sekedar Allah menetapkan begitu saja, tapi juga ada interaksi lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sebagai pelaksana di lapangan itu juga ternyata punya akses, punya pengaruh, dan juga punya istilahnya hak, ya, hak wewenang untuk menentukan juga seperti apa syariat yang ditetapkan kepada mereka. Misalnya katakan yang sederhana begini, awalnya Allah tidak menyuruh kita sholat menghadap Ka'bah, awalnya. Tapi kemudian Rasulullah sebagai orang Arab, beliau masih punya kebanggaan terhadap situs-situs kearaban. Beliau lebih cinta Ka'bah daripada Baitul Maqdis. Wajar karena beliau bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang berdarah Bani Israel. Beliau lahir di tengah masyarakat Arab yang budayanya itu datangnya ke Ka'bah, pusat peribadatannya Ka'bah. Tapi ternyata begitu Allah turunkan wahyu dan Allah perintahkan untuk sholat pertama kali, ternyata Allah nyuruhnya menghadapnya bukan ke Ka'bah, tapi Baitul Maqdis. Buat Nabi ini gak sesuai. Makanya Rasulullah sering kali, walaupun tidak diucapkan dengan kata-kata, beliau sering dengan gaya tubuh, bahasa tubuh, itu seperti dalam tanda petik, seperti protes atau minta digantilah, kalau bisa jangan ke Baitul Maqdis. Bagaimana gerakan tubuh beliau? Begini, kalau Baitul Maqdis adanya di sebelah sana, di sebelah utara, maka Nabi kalau sholat itu selalu menghadap utara, tapi di belakangnya Ka'bah. Sehingga beliau kalau sholat ke Baitul Maqdis, sekalian menghadap Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah juga. Tapi ketika beliau pindah hijrah ke Madinah, dan ternyata Madinah itu adanya di sebelah utara Mekah dan Baitul Maqdis adanya di utaranya lagi, Rasulullah tidak bisa mengcombine dua hal ini. Tidak bisa sambil menghadap Baitul Maqdis menghadap juga ke Ka'bah, karena Baitul Maqdis di utara, Ka'bah adanya di selatan. Oleh karena itulah bahasa tubuh Nabi itu jadi aneh. Sedikit-sedikit menatap ke langit lagi sholat, sedikit-sedikit menatap ke langit, gitu kan? Ini kalau pakai bahasa tubuh ya diterjemahkan jadi bahasa lisan, maksudnya begini, ya Allah kesonoin dong kiblatnya, gitu. Ya Allah kesonoin dong kiblatnya, gitu. Tapi Nabi tidak mengucapkannya dengan lisan, mengucapkannya dengan bahasa tubuh. Maka Allah menjawab dalam Al-Quran, Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Iya, aku lihat kamu tuh naikkan kepalamu melihat-lihat ke atas langit. Tahu maksudnya, minta dipindahin kan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Iya udah, sekarang menghadaplah kamu ke Ka'bah. Iya. Bagaimana Rasulullah ikut berpengaruh dalam menetapkan syariat. Gitu ya. Tidak ujung-ujung Allah maunya begini lalu Rasulullah cuma diam, ya udah jalanin. Enggak juga. Sebagai nabi, beliau punya hak juga untuk nawar. Pertama ketika sholat lima waktu, ya kan? Yang kedua tentang Ka'bah, arah kiblat, dan yang ketiga tentang tarawih. Cuman Nabi dalam posisi tidak nawar. Ya, posisinya adalah tidak nantangin Allah, gitu loh. Kalau beliau sok-sokan pakai main sholat tarawih yang lama yang panjang di bulan Ramadan, ya tiap malam awalnya kan bukan kewajiban. Kalau tiba-tiba turun wahyu Jibril bilang iya wajib, itu susah jawabnya, susah nolaknya. Kenapa? Lagian belagu sih pakai main sholat segala, akhirnya diwajibin deh. Nah begitu kan. Jadi daripada ntar jadi wajib, mendingan kita gak usah bikin gara-gara, gak usah nantang-nantangin Allah. Ya, kalau emang bakalannya kita gak kuat, udahlah gak usah dikerjakan saja. Ya terlanjur sudah 3 kali cukup, setelah itu no. Gitu kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka sejak saat itu Rasulullah dan para sahabat tidak pernah lagi mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, barulah 15 tahun kemudian setelah Nabi wafat, setelah rasa takut diwajibkan itu sudah tidak beralasan lagi lantaran nabinya sudah enggak ada. Kalau para sahabat itu mengerjakan sholat tarawih, tidak mungkin akan terjadi perubahan status hukum yang tadinya sunnah menjadi wajib. Tidak mungkin. Kenapa? Karena harus ada Nabi Muhammadnya sebagai nabi. Sebab Allah tidak menurunkan wahyu kepada Umar, tidak menurunkan wahyu kepada Utsman atau Ali atau sahabat yang lain. Kalau sampai Jibril turun kepada Umar bilang ini wajib, berarti Umar jadi nabi dong. Nah, tidaklah, Umar bukan nabi, ya kan? Tidak mungkin turun wahyu, tidak mungkin berubah statusnya dari sunnah berubah menjadi wajib. Oleh karena itulah di zaman Umar dihidupkan kembali dengan satu kemenangan, ternyata sampai akhir hayatnya, sampai finish, tidak pernah sholat tarawih itu berubah status menjadi wajib. Terakhir Nabi mengerjakannya bersama sahabat, itu statusnya hanya berhenti sampai sunnah. Dan dihentikan berarti bukan berarti kesunahannya hilang, tapi dihentikan karena takut diwajibkan. Begitu selesai masa pensyariatan, sudah tutup buku, gitu kan? Kesunahannya tetap masih ada. Walaupun baru dihidupkan ya 7 tahun kemudian, tapi ya lebih baik terlambat dari tidak sama sekali. Baru kemudian di masa Umar itu dihidupkan kembali dan seluruh sahabat sepakat, ya kita kerjakan sholat yang sempat libur selama 15 tahun terakhir ini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sholat tarawih itu memang sejarahnya unik, berliku, dan juga tidak seperti yang biasanya kita kenal dalam pensyariatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada 8 alasan untuk kita mengatakan bahwa tarawih itu bukanlah tahajud. Alasan yang pertama, dari sisi masa pensyariatan saja, tahajud dan tarawih itu berbeda. Tahajud itu sudah disyariatkan jauh sebelum Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Bahkan para ulama sebagiannya menyebutkan bahwa jauh sebelum ada sholat lima waktu, ya, belum sebelum ada sholat pagi dan petang, gitu ya. Yang pertama kali disyariatkan itu justru adalah sholat tahajud. Wahyu yang pertama turun memang belum bicara tentang kewajiban-kewajiban sholat. Tapi wahyu yang kedua turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam kecuali sedikit. Nisfahu awin usminhu qalila. Setengahnya atau kurang dari itu sedikit. Dan para ulama sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qumil laila, bangunlah di waktu malam, tidak lain dan tidak bukan itu adalah sholat tahajud. Yang pada masa awal pensyariatan hukumnya wajib. Sebelum ada sholat lima waktu, tahajud itu hukumnya wajib. Beda dengan sholat tarawih. Dari awal tarawih itu tidak pernah diwajibkan. Dan belum pernah ada sholat tarawih selama 13 tahun di Mekah. Baru ada di Madinah tahun kedua. Itu pun Nabi hanya mengerjakannya 3 kali saja. Dan setelah itu tidak pernah dikerjakan lagi. Jadi perbedaan yang pertama dari sisi waktu kapan disyariatkannya. Perbedaan yang kedua dari sisi ya pelaksanaannya. Kalau tahajud itu sudah disyariatkan sejak awal bulan turun wahyu sampai 23 tahun kemudian tetap masih berlaku, tidak pernah diliburkan, tidak pernah dihentikan. Sedangkan tarawih dimulainya pada tahun kedua Hijriah, dilaksanakan 3 malam saja, dan pada saat itu juga kemudian langsung dihentikan pelaksanaannya. Itu perbedaan yang kedua. Tahajud tiap malam tidak pernah diubah, sedangkan tarawih hanya 3 kali saja. Perbedaan yang ketiga, ya sebagaimana sudah disebutkan tadi definisinya oleh Imam Nawawi, yang namanya tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan dan tidak pernah dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ya, sedangkan tahajud dikerjakan oleh Nabi di dalam bulan Ramadan dan juga dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ya, makanya ada hadis dari Aisyah yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, makana yuzidu fi Ramadan wa la ghairihi ala 11 rak'atan. Rasulullah tidak pernah menambahkan lebih dari 11 rakaat baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jadi di luar Ramadan ya 11 juga, di dalam Ramadan 11 juga. Nah, hadis itu tegas menyebutkan itulah salat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dikatakan sebagai sholat tarawih, maka hadisnya menjadi tidak tepat. Karena bunyinya, Nabi tidak pernah menambahkan sholat di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Padahal tarawih itu tidak pernah dikerjakan di luar bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan yang keempat, sholat tarawih yang dikerjakan oleh Nabi itu cuma 3 kali. Itu tiga-tiganya dikerjakan di masjid. Sedangkan sholat tahajud kebanyakan Nabi mengerjakannya sendiri. Walaupun pernah juga dalam beberapa kejadian Nabi mengerjakannya di masjid. Tetapi yang menarik adalah bahwa tarawih itu ciri khasnya dikerjakan di masjid dengan berjamaah dan dengan jumlah orang yang sangat banyak, yang justru karena saking banyaknya itulah akhirnya tarawihnya dihentikan. Takut diwajibkan, kenapa? Kok jadi euforia nih, jadi semakin banyak, maka dihentikan. Sementara sholat tahajud Nabi belum pernah diriwayatkan Nabi sholat tahajud sampai jamaahnya penuh semasjid. Enggak. Kebanyakan Nabi sholat tahajud sendirian. Walaupun pernah juga ada 1-2 orang sahabat yang nekat ikut menjadi imam, menjadi makmum dengan Nabi waktu sholat tahajud itu. Cuma kebanyakannya setelah ikut sholat tahajud itu mereka kemudian bertaubat. Ya, bertaubat dalam arti kapok, tidak mau ikut lagi tahajud bersama Nabi. Karena Nabi agak-agak ekstrim dalam sholat tahajudnya itu. Beliau terlalu lama mengerjakan sholatnya. Karena disebutkan memang dalam hadis yang sahih, rakaat pertama saja Nabi menghabiskan 3 surat. 3 surat itu bukan kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tapi 3 surat itu 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Untuk rakaat yang pertama saja dan rukuknya selama itu, iktidalnya selama itu, sujudnya selama itu dapat 2 rakaat pulang tuh sahabat. Kenapa? Taubat saya ikutin sholat kayak gini, enggak lagi-lagi. Ya kenapa? Saking panjang dan saking lamanya. Padahal makmumnya cuma satu. Makmumnya cuma satu. Begitu tahu Nabi sholatnya kayak gitu, bubar. Akhirnya Nabi sholat sendirian lagi. Tapi dalam sholat tarawih tidak seperti itu. Sholat tarawih itu kebanyakan dilakukan di masjid memang semuanya. Dan makin hari bukan makin sedikit, ya, makin banyak. Ya, walaupun cuma 3 hari. Disitulah nanti ada kesamaan sholat tarawihnya Nabi dan para sahabat itu dengan sholat tarawihnya kita di zaman sekarang. Ya, cuman ada juga perbedaan. Persamaannya, Nabi dan para sahabat itu sholatnya cuma 3 kali doang. Kita juga banyak masjid-masjid yang cuma sholat tarawihnya cuma 3 hari. Maksudnya ramainya cuma 3 hari doang, gitu ya. Setelah itu kemudian pindah tarawihnya ke mall, pindah tarawihnya ke mana-mana, ke jalan, ke tempat macet dan seterusnya. Tapi ada persamaannya, yaitu ya 3 harinya itu, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan yang kelima, tarawih dengan tahajud itu bedanya adalah tarawih dikerjakan sebelum tidur. Sebelum tidur. Sedangkan tahajud itu dikerjakannya sesudah bangun dari tidur. Tahajud itu secara hukum atau secara status disebutkan shalatut tatawwu' fil laili ba'dan naumi. Salat yang dikerjakan sesudah bangun tidur dan itu hukumnya tatawwu', hukumnya sunnah. Maka tahajud itu tidak dikerjakan habis sholat isya begitu langsung, tidak. Yang habis sholat isya begitu langsung itu adalah sholat tarawih. Adapun tahajud itu dikerjakannya sesudah orang bangun dari tidur, ba'dan naumi, gitu ya. Kemudian yang keenam perbedaannya adalah jumlah rakaat tarawih itu khilafiyah di antara ulama, tidak ada yang menyepakatinya. Sedangkan jumlah sholat tahajud pasti, yaitu 11 rakaat menurut satu riwayat atau 13 rakaat menurut riwayat yang lain. Tapi antara 11 dan 13 itu tidak ada disebutkan Nabi sholat tahajud itu jumlahnya lebih dari 11 atau 13 rakaat, atau cuma 2 misalnya, atau cuma 3, 4, enggak. Tapi antara 11 dengan 12 itu menurut perbedaan riwayatnya. Karena di dalam hadis disebutkan kana Rasulullah SAW yusalli minal laili 13 rakaatan. Ini hadis sahih Muslim bahwa Rasulullah salat malam itu 13 rakaat, sedangkan hadis Bukhari menyebutkan ala 11 rakaatan, 11 rakaat. Adapun salat tarawih ini jumlahnya berbeda-beda pendapat di antara para ulama, terbagi menjadi 2. Yang pertama mengatakan bahwa jumlahnya itu tertentu. Dalam arti ada angkanya. Entah itu 20, entah itu 30, entah itu 40 dan seterusnya, ya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak ada batasannya, berapapun jumlahnya. Nah, yang mengatakan tertentu itu juga beda-beda pendapat lagi. Yang paling umum adalah yang mengatakan 20. Yang paling umum, saya katakan paling umum karena hampir semua mazhab yang 4 itu bilang 20, gitu ya. Tetapi Malik, Imam Malik rahimahullah di Madinah itu menambahinya menjadi 36. Kenapa kok 36? Karena begini. Ketika beliau mendapati di Mekah, orang-orang di Mekah itu sholat tarawih dengan 20, lalu mereka juga sama-sama 20, gitu ya. Menurut Imam Malik, kita ini kalah skor dengan Mekah. Sebab Mekah itu Masjid Nabawi yang kalau sekali sholat pahalanya berkali-kali lipat Masjidil Haram. Nah, sekarang Madinah cuma Masjid Nabawi yang kalau sholat pahalanya enggak sebanyak seperti yang di Masjidil Haram di Mekah. Oleh karena itu, oleh Imam Malik ditambahin lagi ya, dari 20 menjadi 36. Hampir 2 kali lipatnya. Nah, maka Mazhab Maliki menyebutkan bahwa jumlah sholat tarawih itu adalah 36. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan yang paling afdol sholat tarawih itu adalah 40 rakaat. Gitu. Kenapa? karena untuk mengejar sholat yang ada di Masjid Nabawi atau juga di Masjidil Haram. Jadi paling tidak 40 rakaat lah gitu. Nah itu pendapat yang paling masyhur, tapi ada juga pendapat yang kurang masyhur, yaitu yang menyebutkan bahwa jumlahnya boleh kurang dari 20, kurang dari 40, yaitu cuma 8 rakaat saja, dengan mengkias kias antara sholat tahajud dengan sholat tarawih. Tahajud itu 11 rakaat, itu 8 dan 3. 3 dianggap witir, 8 dianggap sholat malamnya. Nanti kiaslah antara tahajud yang 11 rakaat itu dengan sholat tarawih. Dan kita di Indonesia ini ya terbelah dua. Kalau di kampung-kampung itu pakai yang 20, tapi yang di kota-kota gitu ya, yang di mall gitu ya, biasanya pakai yang lebih sedikit, yaitu yang 11. Dari mana angka 11? Kias terhadap tahajud. Seolah-olah tarawih ini disamakan dengan tahajud. Boleh apa enggak? Ya tentu jawabannya boleh. Kenapa? Orang tarawihnya aja sunnah kok, orang enggak tarawih aja enggak apa-apa kok. Boleh kan? Nah gitu. Bahkan ada juga yang 11 rakaat itu masjidnya, tapi dia dapat 3 rakaat, 4 rakaat juga pulang gitu ya. Ya enggak apa-apa juga gitu. Tidak jadi masalah. Nah, lepas dari masalah perbedaan jumlah rakaat dan sebagainya, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang dibaca di dalam sholat tarawih itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ada bacaan yang sudah menjadi kebiasaan para ulama di masa lalu terkait dengan sholat tarawih itu sendiri. Jadi pertama ada 3 versi. Yang pertama mengatakan bahwa sebisa mungkin setidak-tidaknya dalam satu bulan Ramadan itu sholat tarawih itu menghatamkan satu kali. Ya, di antaranya mazhab Al-Hanafiyah, di mana beliau menekankan setidak-tidaknya dalam sholat tarawih selama sebulan penuh bisa dikhatamkan 30 juz. Oleh karena itu, maka kalau Ramadan itu dianggap 30 hari, 30 malam, maka satu malam itu adalah satu juz. Ini menurut mazhab Al-Hanafiyah, ini hukumnya sunnah. Untuk itu, bila imam membaca kira-kira 10 ayat, ya, maka dalam satu malam akan dibaca 200 ayat. Satu rakaat 10 ayat. 20 rakaat berarti 10 kali 20, 200. Satu malam itu 200. Dan kalau dikalikan satu malam 200 dikali 30 itu akan ketemu angka 6.000, dan Al-Qur'an itu jumlah ayatnya kurang lebihnya 6.000 lebih. Ada yang bilang 6.666, ada yang bilang 6.230 sekian dan sebagainya, tapi angka besarnya adalah 6.000. Itu hitung-hitungannya. Jadi satu rakaat 10 ayat. Tapi ada pendapat yang kedua, yang ini merupakan pendapat Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan setidak-tidaknya dalam satu bulan itu jangan satu kali khatam, tapi 3 kali khatam. Jadi kalau sholat tarawihnya 20 gitu ya, ya imamnya membacanya satu rakaat 30 ayat. 30 ayat dikali 20 berapa itu? 600 ya. Nah, 600 dikali 10 hari berarti 6.000. Jadi selama bulan Ramadan 3 kali khatam, dan yang paling afdol memang baca Quran itu bukan baca begitu. Yang paling afdol baca Quran itu adalah sambil sholat. Itu pahalanya double-double tuh. Ya. Nah, artinya kalau kita baca sendiri Quran, biasanya saya enggak tahu kalau antum, biasanya sih dapat 2 halaman langsung ngantuk gitu. Karena Quran itu biasanya kitab pengantar tidur gitu ya. Tiba-tiba hurufnya jadi pada hilang gitu. Atau bergeser-geser ke sana kemari gitu kan. Tiba-tiba gelap, maksudnya udah ngorok gitu kan. Itu Quran auk di mana gitu, orang yang baca auk di mana, niat sudah dapat gitu. Semoga Allah mencatat niat baik kita yang maunya sehari itu dapat 2 juz, 3 juz, tapi baru dapat 2, 3 halaman ternyata sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tertidur lelap gitu kan. Bangun-bangun udah dikit lagi maghrib gitu. Nah, itu pendapat yang kedua, setidak-tidaknya 3 juz dalam satu malam, sehingga 10 malam selesai satu Al-Quran. Besoknya begitu lagi, 10 malam yang kedua, besoknya begitu lagi 10 malam yang ketiga, sehingga satu bulan bisa khatam 3 kali. Terus terang saya belum pernah ikut yang seperti itu. Saya pernah ikut yang pertama saja, yang satu malam satu juz. Itu pun enggak lengkap tiap malam gitu ya. Jadi belum pernah menghatamkan Al-Quran dalam posisi sambil sholat selama satu bulan tuh khatam gitu ya. Makanya saya sangat kagum dengan teman-teman yang bisa menjalankan apa namanya itu odoj. Odoj itu one day one juice gitu ya. Cakep gitu ya. Apalagi kalau itu bisa dikerjakannya sambil sholat, lebih mantap lagi gitu. Dan setelah itu gak usah pakai lapor-lapor pada siapa, lapornya sama Allah aja gitu. Sambil sholat, sambil baca Quran 30 juz selama sebulan. Jadi tiap malam itu menghabiskan 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 30 malam 30 juz. Wah itu cakep. Cuman kadang-kadang penyakitnya begini, hangat, hangat, ayah-ayah, biasanya begitu ya. Awalnya wah semangat gitu kan, begitu besoknya udah lain judul, lupa gitu. Nah pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling saya dukung secara pribadi ya. Antum mau dukung boleh, enggak juga enggak apa-apa. Antum dukung yang pertama bagus, dukung yang kedua bagus, tapi saya mendukung yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini adalah lebih utama membaca ayat Al-Quran yang pendek-pendek saja gitu ya. Ya ini saya sangat mendukung nih ya. Alasannya terkait dengan pendeknya bacaan ayat Al-Quran dalam tarawih, bahwa sholat sunnah itu ditegakkan di atas prinsip takhfif, yaitu meringankan, bukan memberatkan. Sehingga bacaan sholat tarawih itu lebih baik seperti bacaan seperti sholat biasa lah, sholat zuhur atau sholat maghrib, sholat isya, ya nggak usah kepanjangan. Ya. Yang pendek saja seperti kita sholat fardu biasa. Alasan lain adalah bahwa kita ini hidup bukan di zaman para sahabat, sehingga kalau imam memaksakan diri untuk membaca satu juz setiap malam, apalagi tiga juz setiap malam, dikhawatirkan jumlah jamaah menjadi tambah maju, safnya maksudnya tambah maju kan, orangnya jadi berkurang. Padahal dibandingkan dengan sholat yang tidak terlalu banyak jumlah rakaatnya, ya, yaitu lebih utama sholat yang lebih banyak jamaahnya, ya, panjang dengan jamaah sedikit, mana lebih baik dengan pendek-pendek tapi jamaahnya banyak. Nah di sini para ulama umumnya mengatakan yang penting jumlah jamaahnya lebih banyak, walaupun bacaannya pendek-pendek. Walaupun itu khilafiyah ya, terus terang saya mendukung pendapat yang kedua, yaitu yang pendek-pendek saja. Tapi saya tidak mendukung pendapat yang keempat, makin pendek makin bagus. Nah itu tidak. Maksudnya apa? Ya Fatihah satu nafas, kemudian suratnya juga satu nafas, bahkan bukan satu nafas, satu ayat, gitu kan? Wallahualam amin. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar, gitu kan? Kita baru takbiratul ihram, imam udah tahiyat, gitu kan? Nah, itu pendapat yang keempat, ini di luar mainstream lah, gitu ya. Jadi ada pendapat pertama, satu malam satu juz. Pendapat kedua, satu malam tiga juz. Nah, pendapat ketiga sama dengan sholat biasanya, gitu. Pendapat keempat lebih cepat speednya dari yang biasanya, gitu ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang menarik adalah dari tadi kita ngomong tarawih, tarawih, tarawih, tarawih. Apa sih maksudnya tarawih itu? Tadi kan disebutkan tarawih itu artinya istirahat. Lah, apa hubungannya antara sholat tarawih dengan istirahat? Ini penting, Pak. Kenapa kok disebut dengan sholat istirahat? Biasanya sholat itu dikasih nama memang yang terkait dengan apa yang ada esensinya pada sholat tersebut. Misalnya kita sebut sholat gerhana karena ada gerhana matahari. Kita sebut sholat jenazah karena ada jenazahnya, gitu kan? Kita sebut sholat istisqo minta hujan, gitu ya? Karena emang kita kekeringan. Nah pertanyaannya, sholat tarawih itu apa hubungannya dengan istirahat? Ternyata para ulama memang menamakan sholat itu dengan istilah tarawih. Rupanya sholat itu memang diselingi dengan istirahat-istirahat. Karena jumlah rakaatnya banyak, tadi ada yang bilang 20, 3, 6, 40 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sholat itu tidak bisa dikerjakan langsung 20 rakaat tanpa salam, enggak boleh gitu. Salat malam itu harus mengacu sebagaimana sabda Nabi, salatul laili masna masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, agar tidak kecapean, agar tidak ngos-ngosan, agar enggak kemudian apa namanya orang itu jadi malas gitu ya. Para ulama kemudian melihat bahwa ternyata para salafun soleh dulu kalau sholat tarawih itu enggak buru-buru. Dapat 2 rakaat salam, kemudian mereka sholat lagi dapat 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Dan istirahatnya serius. Dalam arti bukan cuma sekedar duduk sebentar terus berdiri lagi, enggak. Setidak-tidaknya lamanya istirahat itu seperti lamanya sholat. Lamanya istirahat seperti lamanya sholat. Jadi kalau katakanlah satu sholat, satu rakaat itu dapat, katakanlah misalnya ya, satu rakaat itu 3 menit misalnya. Berarti kan satu rakaat 3 menit, 2 rakaat 6 menit. Nah, kemudian sholat lagi, 2 rakaat lagi, 6 tambah 6, 12 menit. Istirahatnya ya 12 menit itu, biar pulih keadaannya. Lalu kemudian sholat lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat lagi. Jadi panjang nih istirahatnya. Nah, oleh karena itu disebut dengan tarawih, sholat yang ada istirahatnya, ada istirahatnya, ada istirahatnya, ada istirahatnya, sholat yang banyak istirahatnya. Itu sebenarnya kenapa kok dinamakan dengan tarawih, gitu ya. Tapi seandainya tidak banyak istirahatnya, ya sah-sah aja sih. Seperti apa namanya musola dekat rumah saya, musola Darul Arqam, itu 20 rakaat pak, ya cepat sekali, hanya 20 menit. Karena dia menghilangkan istirahatnya. Kata imamnya, saya tanya kan, Pak Imam, kan sholat tarawih itu harusnya ada istirahatnya. Ini kenapa kok nggak pakai istirahat gitu ya? Jadi imam tahiyat akhir itu dia baca, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita kan belum selesai nih baca tahiyat akhir gitu ya. Dia sudah berdiri lagi. Kita belum salam, kita lagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Dia sudah Allahu Akbar gitu. Nggak ada istirahatnya sama sekali. Tapi apa jawaban beliau? Gini aja Ustaz, kan tetap kita pakai istirahat, cuman istirahatnya kita rapel. Setelah 20 rakaat kita capek, nah silakan istirahat pulang gitu. Sekalian pulang gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman ya, masyarakat yang pengen buru-buru ada urusan tapi juga masih pengen sholat tarawih, kesini aja. Habis sholat isya kita langsung tancap gas. Sholat isya tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuman Allahumma anta salam wa minka salam, yuk mulai tarawih, mulai kan. Nah isya waktu itu kan kira-kira jam 7:15 gitu kan. Sholat tarawih 20 menit berarti kan jam 7:35 sudah selesai. Hebat kan, super express gitu kan. Saya tanya istirahatnya mana, ya sesudah itu kita istirahat katanya, tidur aja atau pulang atau bagaimana terserah gitu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, jadi itulah kurang lebih terkait dengan sholatut tarawih. Insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan membahas sholat yang dekat dengan sholat tarawih, yaitu sholat tahajud. Ya, dimana di dalam bulan Ramadan, walaupun kemarin sudah lewat ya, kita disunnahkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah di malam hari, diantaranya ya tarawih ini dan juga sholat tahajud. Tarawih-tarawih, tahajud-tahajud, masing-masing punya keberkahan, pahala, dan keutamaan sendiri-sendiri. Yang kemudian oleh Nabi dirangkum, siapa yang mendirikan sholat di malam bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya yang sudah lampau. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Faliatafadol, silakan. Atau saya kembalikan dulu kepada pimpinan acara. Terima kasih, Ustaz, atas paparan yang bermanfaat. Tafadol bagi siapa yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sholat tarawih ini ada titipan ini pertanyaan. Ada yang setelah salam-salam istirahat 2-3 menit terus naik. Ada yang setelah salam-salam terus baca, ada baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada begitu. Ini datangnya dari mana, terus apa alasan, dan mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Sholawat di antara sela-sela istirahat itu tidak ada dalilnya. Dalam arti kita tidak menemukan bahwa di sana sebuah hadis menyebutkan setiap 4 rakaat Nabi beristirahat dan kemudian baca ya Rabbi bil Mustafa balik maqosi dan enggak. Tidak ada satupun dalil terkait dengan hal itu. Sehingga semua sepakat, ya baik yang mengerjakan seperti itu ataupun yang tidak mengerjakan, semua sepakat memang tidak ada dalilnya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah begini, bolehkah di sela-sela istirahat itu daripada cuma bengong, kemudian ada yang membaca sholawat, gitu. Bahkan bukan sholawat, bahkan kalau saya perhatikan kadang-kadang malah puisi, ya, syair, sastra, gitu kan? Puji-pujian dan sebagainya, bukan sholawat gitu. Nah, kalau saya secara pribadi sih nggak melakukannya, dalam arti karena tidak ada dalilnya. Tapi masalahnya kan saya nggak bisa bilang kepada pengurus masjid, diam, nggak usah pakai bunyi-bunyi, kenapa? Kagak ada hadisnya lagi. Nah, kalau kayak gitu kan ntar kita ditimpukin sama jamaah masjid karena sudah dianggap kebiasaan. Nah, tinggal masalah kita bagaimana menghadapinya. Kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, memang tidak ada budaya baca-baca itu. Nah, tetapi jeda antara sholat tarawih yang pertama, kedua, ketiga itu cukup lebar dan biasanya ya memang diam saja, tidak ada bunyi-bunyian. Nah, kita di Indonesia memang punya pola budaya begitu, daripada diam atau ngobrol, kemudian baca sholawat. Sebenarnya kan baca sholawat itu tidak terlarang, cuma yang jadi terlarang kalau menganggap bahwa sholawat atau puji-pujian itu adalah bagian dari sholat itu. Itu aja yang harus diluruskan sebenarnya. Kalau saya, sholat tarawih dengan beberapa jamaah itu, kita bikin jedanya panjang, tapi bukan baca sholawat. Kita melakukan hal yang lebih berarti, yang lebih bermakna, yaitu kita makan. Ya, jadi jamaah itu bawa makanan, taruh di belakang gitu ya, di meja gitu. 4 rakaat kata imam, ya kita istirahat dulu, itu di belakang ada biji salak, ya kan, ada kolak gitu, ada apa, yuk kita makan. Jadi kita makan, ini kan sesuatu yang bermakna, ya, berarti. Boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja, namanya orang istirahat, masa istirahat cuma diem aja gitu kan. Sementara pemikiran masih berpikir, wah saya mau buru-buru nih selesai sholat tarawih, kenapa? Itu biji salak di rumah masih nungguin. Nah, daripada begitu biji salaknya dibawa aja ke tempat sholat tarawih sekalian, jadi kita bisa santai, ya kan, sambil itu kita boleh ngobrol, sambil itu kalau ada ustadznya kita boleh nanya, ustadz mau nanya masalah ini, masalah itu dan sebagainya, terjadilah diskusi sambil duduk, sambil nyender, nyantai. Begitu udah 10-20 menit, yuk kita terusin lagi sholat kita, tarawihnya. Jadi kalau saya melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat, mulainya 7:30, selesainya biasanya 10:30. Wah, orang menganggap hebat banget ustaz sholat tarawihnya sampai 3 jam. Tapi banyak istirahatnya sambil makan-makan dan sebagainya. Boleh-boleh saja, karena tidak ada ketentuan atau larangan tentang ngapain waktu lagi istirahatnya. Maka berhubung kita lagi bulan puasa, siangnya nggak boleh makan. Nah, di sela-sela lagi tarawih itu, ya silakan aja pada nyiapin jajanan dan seterusnya sambil kita bermutakaroh, ngobrol dan sebagainya. Nah, kalau baca sholawat saja boleh, masa makan nggak boleh? Itu kurang lebihnya seperti itu. Baik, ada lagi mungkin? Silakan. Ada lagi minum tadi? Untuk ibunya, ada yang bertanya? Bertanya? Tanggalnya kita tutup ya sampai di sini. Kita tutup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua langkah kita, permohon ampun semoga Allah hapus semua dosa-dosa kita. Adallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa.